wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin tiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alama wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa ala azwaj Rasulillah wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الروح الإمام يحيى بن شرف الدين النووي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسبين ومحبيهم والمتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وكيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-21 dari Abi Amr. Ada yang mengatakan Abi Amrah julukannya, ada yang mengatakan Abi Amr, ada yang mengatakan Abi Amrah. Namanya Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Thaqaf ini namanya Gabilah. Thaqaf namanya Gabilah. Juga dikatakan dengan At-Ta'ifi. Karena beliau termasuk dari orang Ta'if. Ini juga dinamakan dengan At-Ta'ifi karena beliau termasuk orang Taif. Radhiyallahu anhu. Beliau ini meriwayatkan hadis dari Nabi hanya 5 hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hanya 1 hadis, yang itu hadis ini. Beliau berkata, "Gultu ya Rasulullah." Aku bertanya, aku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Beliau datang kepada Nabi, ngomong kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, gulli fil islami daula la as'alu ahadan ghairak. Katakanlah, sampaikanlah kepadaku satu perkataan, sampaikan kepada aku satu ucapan Yang mana satu ucapan ini aku butuhkan di dalam agamaku untuk agamaku, sehingga aku tidak butuh bertanya kepada selainmu. Jadi beliau datang minta diberi oleh Allah wejangan satu kata aja, satu kalimat aja yang bisa membuat keislaman dan keimanan itu terus meningkat dan membaik. Dan beliau mengatakan, sehingga aku tidak butuh bertanya kepada selainmu. Wis, apa yang kamu sampaikan ini, aku pegang, aku pakai, aku laksanakan, aku jalankan, sehingga keislamanku, keimananku membaik dan meningkat. Gala Nabi menjawab. Nabi menjawab, gul, katakan, katanya Rasulullah. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim. Lalu kemudian istiqomahlah. Gul, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dalam arti Nabi mengatakan kepada Abi Amr atau Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini, untuk memperbarui keimanannya. Memperbarui keimanan dengan selalu mengingat Allah dengan lisan dan hatinya. Karena gak datang kepada Nabi meminta dikasih satu wejangan kecuali dia adalah orang yang beriman. Nah, kalau Nabi mengatakan amantu billah dalam arti karena dia belum beriman, masuklah iman, apa, berimanlah dulu. Enggak. Dia sudah beriman. Tapi Nabi memerintahkan dia, maksudnya untuk memperbarui keimanannya. Dengan apa? Dengan selalu ingat Allah, lisan dan hati kita. Jadi lisan kita, hati kita selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu yang dimiliki oleh seorang manusia berubah-ubah. Nah, sesuatu yang berubah itu perlu pembaharuan. Segalanya, coba kita lihat, segalanya. Sesuatu yang berubah-ubah pasti perlu pembaharuan. Apa coba? Mulai motor, mobil, cat, dan semisalnya. Ketika lama, perlu diperbarui. Sehingga terlihat indah lagi. Motor lama, ada motor baru. Mobil lama, ada mobil baru. Coba pancet. Keadaan zaman berubah, motornya pancet. Nah, kira-kira. Kalau dulu mobil misalnya, AC-nya gak dingin, atau gak ada AC-nya, enak, masih sejuk. Jauh dari polusi. Jauh dari rumah, masih banyak pohon. Sehingga apa? Walaupun tanpa AC, dingin. Nah sekarang, mobil tanpa AC, panas kita. Di mana-mana macet. Apalagi kena hujan misalnya, kacanya gelap. Butuh AC untuk hilangkan embunnya dan yang lain. Sebenarnya butuh pembaharuan. Iman itu juga seperti itu. Karena imannya manusia itu naik turun, butuh pembaharuan. Lah pembaharuannya itu hendaknya selalu ingat Allah dengan lisan dan hati, hati kita. Jangan lisannya saja mengingat, hatinya enggak. Itu seperti orang ngelamun. Diajak ngomong mantuk-mantuk tapi enggak ngerti. Diajak ngomong, nggih, nggih. Masa ngono? Iya ngono. Tapi aku jawab tapi enggak ngerti. Kenapa? Pikirannya di mana? Lah butuh lisan dan hati. Karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, teman, jadidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah selalu iman kalian dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Di Nabi mengatakan amantu billah, ay perbaharuilah imanmu selalu dengan mengingat Allah, memakai hati dan lisan. Ada lagi yang mengartikan amantu billah ini, tambahkan, tingkatkan keimanan kamu kepada Allah dengan selalu memikirkan makhluk-makhluknya Allah, ciptaan-ciptaannya Allah. Kita kalau duduk memperhatikan makhluk Allah, memikirkan ciptaan Allah, kita akan mulai terbuka betapa agungnya Allah subhanahu wa ta'ala, betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita duduk aja, duduk, kita perhatikan yang ada di muka kita, mulai pohon, mulai langit, mulai bumi, mulai binatang yang kita lihat, semut, belalang, kupu-kupu, burung, dan semisal. Coba perhatikan, pikirkan, gimana? Kadang kita mengetahui sesuatu yang kita anggap itu kecil, tapi manfaatnya besar, kita aja kagum-kagum, heran-heran. Cilik, tapi hebat. Sama Allah dalam menciptakan, coba kita perhatikan, loh, itu akan menambahkan keimanan kita. Karena itu berpikir, berpikir itu membuat apa? Ibadah, termasuk ibadah yang luar biasa. Sehingga dikatakan tafakkur sa'a khairum min ibadah sana. Berpikir mengenai ciptaannya Allah sesaat saja itu lebih baik daripada ibadah setahun. Kenapa? Kosong dari riya, kosong dari kesombongan, kosong dari bangga. Sedangkan ibadah enggak lepas dari bangga diri, enggak lepas dari kesombongan, enggak lepas dari riya. Belum lagi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Khusyuknya enggak mesti. Tapi kalau tafakur, merenungi, memikirkan ciptaannya Allah, ini pasti akan diterima. Karena itu menjadi lebih. Nah, kalau sudah kamu selalu memperbarui iman kamu, selalu meningkatkan, menambah keimanan kamu, zumastakim, istiqomahlah. Lazimi hal itu. Selalu kerjakan. Jangan pernah ditinggalkan istiqomah. Istiqomah itu melazimi, merutini, selalu mengerjakan, tidak pernah ditinggalkan dalam keadaan apapun, itu istiqomah. Sebagian mengartikan istiqomah itu dengan taubah bila israr. Istiqomah itu orang yang bertobat tidak selalu menjalankan kemaksiatan, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan. Jadi tobat tidak ngelakoni meneng, bukan tomat. Mari tobat umat. Tidak, tobat tidak melakukan lagi. Wes dilazimi apa yang dia kerjakan, dirutini, diistiqomai. Kemudian amal bila futur, melakukan perbuatan baik, ketaatan, ibadah tanpa rasa lelah, tanpa rasa capek. Pokoknya lek jenenge ibadah, ketaatan, semangat enggak kedublas. Itu amal bila futur. Sedangkan kita kan naik turun. Kadang semangat, kadang semangat ngaji, ngaji terus. Kadung semangatnya mudun, berkurang, baterainya katil titik, low, apa meneng ana udan titik, wis tepak wis. Baik di sini. Kenapa? Ada beratnya. Ada merasa bosannya. Ada merasa capeknya, lelahnya. Nah orang istiqomah itu amal bila futuh. Gak pernah kenal lelah di dalam mengerjakan kebaikan ketaatan. Gak gampang. Walaupun kerja keras capek, tetap kebaikan ketaatan semangat dia. Gak kenduk belas sekalipun, gak punya duit sekalipun, letih, lesu, lelah, capek, dan yang lain sebagainya. Kemudian ikhlas bila iltifat. Ikhlas. Tak nolak-nolak belas, ikhlas. Tak macam-macam sama sekali. Ikhlas murni. Tidak ada tujuan lain, tidak untuk yang lain, tidak untuk apapun. Wis ikhlas lillahi taala. Wa yakin bila taraddud. Memiliki keyakinan tanpa keraguan. Pasrah kepada Allah tanpa ngatur. Wis pasrah total bongkol. Sudah hati ngatur, tidak enak, ujung ini enak, tidak, pasrah 100%, A, B, B. Kemudian tawakul bila wahab, tawakal dia kepada Allah, tanpa ada keraguan, tanpa ada kelemahan, itu istiqomah. Ada lagi yang mengartikan istiqomah itu al-mutaba'ah li sunnatil Muhammadiyah. Mata khuluq bil akhlaqil mardiyah. Istiqomah itu melakukan mengerjakan kesunahan Nabi Muhammad dan berakhlak dengan akhlak yang diridhoi. Nah, kalau diartikan istiqomah seperti ini, ada orang yang lima waktu ke masjid, ada orang yang lima waktu ke musala, ada orang yang aktif pengajian. Bahkan bukan satu minggu sekali, bukan satu minggu dua kali, bendino. Tapi akhlaknya tidak mardiyah, tidak dinamakan dia istiqomah. Tidak dinamakan istiqomah. Lah, karena itu istiqomah ini puncaknya istiqomah, paling tingginya tingkat istiqomah, itu layal tabitul abdu ila ghairillah. Seorang hamba tidak pernah menoleh kepada selain Allah. Tidak pernah menoleh kepada selain Allah. Kira-kira ini ada. Enggak pernah memperhatikan yang lain. Tidak pernah memikirkan yang lain. Tidak pernah menginginkan yang lain. Yang dia inginkan, yang dia perhatikan, yang dia lihat hanya Allah. Karena itu dikatakan la yutiku istiqomah illal akabir, tidak mampu menjalankan istiqomah itu kecuali orang-orang yang hebat. Tidak bisa menjalankan istiqomah kecuali orang-orang hebat. Kenapa? Karena orang yang mau menjalankan istiqomah itu harus keluar dari kebiasaannya. Keluar dari kebiasaannya. Kebiasaannya ndelok TV, ndak ndelok TV. Kebiasaannya cangkruk, ndak cangkruk. Kebiasaannya ngerasani, ndak ngerasani. Kebiasaannya riwa-riwi, ngalor ngidul, ndak ngalor ngidul. Keluar dari kebiasaannya. Yang kedua, mufarakatul adat. Memisahkan dirinya dari kebiasaan. Dihindari. Kebiasaan-kebiasaan itu dihindari. Jadi keluar dan menghindari. Apa yang ia kerjakan? Apa yang dia lakukan? Al-qiyam baina yadayhi ta'ala ala haqiqati sidqi. Terus beribadah kepada Allah, terus menjalankan ketaatan, kebaikan dengan kejujuran, tidak yang lain. Ini berat. Tidak mampu kecuali orang yang istiqomah. istiqomah ini berat, karena itu lebih baik dari 1000 karomah. Al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih baik dari 1000 keramat. Kalau orang sekarang ngejar keramat, karena itu walaupun orangnya tidak beriman, tapi punya kelebihan, wes dituhankan. Piro ae ditokno. Nah, coba kita lihat nanti Dimas. Berapa orang? Ratusan juta dikeluarkan. Untuk apa? Melihat kehebatannya. Duit. Ratusan juta. Nah, coba duit ratusan juta itu tadi dikasihkan yang hadir pengajian di sini. Kira-kira bisa enggak semuanya haji atau bisa enggak semuanya umroh? Besok berangkat. Satu orang mengeluarkan 200 juta. Dititipkan ke Kanjeng Dimas lho, Lampung. Coba titipkan kita, bisa berangkat apa? Haji atau umroh? Mengangkat 200 juta. Lah kalau buat umroh butuh taruh 25 juta per orang. Dan sekarang kalau dihitung bisa ngumrohkan berapa orang? 25 juta. Kalau 100 saja 4 orang. Berarti kalau 200 8 orang. Wah, ini hebat. Hebat. Orang sekarang lebih mengatakan karomah itu lebih hebat, padahal tidak. Padahal istiqomah itu jauh lebih hebat. Kenapa? Karomah itu lebih enteng, lebih ringan ketimbang istiqomah. Karomah itu lebih ringan, lebih enteng ketimbang istiqomah. Sekarang coba, coba sekarang. Satu aja, gak usah banyak-banyak. Satu aja, kalau kita bisa istiqomah. Bendino gak pernah meninggalkan rotib hadat antara maghrib dan isya. Lakukan aja, dalam satu tahun coba. Coba satu tahun. Gak usah panjang-panjang, satu tahun aja coba. Jangan pernah tinggalkan antara maghrib dan isya. Atau kalau rotib hadat itu masih terlalu panjang, satu mokro ayat Al-Quran, satu ain, bendino, jangan pernah ditinggalkan dalam keadaan apapun. Yang laki bisa, kalau perempuan pasti ninggalkan kalau karena halangan. Tapi yang laki juga, saulan aja jodoh-jodoh, saulan aja kalau bisa, hebat. Apalagi kalau sampai satu, berat. Ono ae yang gandoli, yang narik. Ada aja. Tapi kalau kita bisa, hebat. Tapi kalau karoma, itu bisa kita dapatkan mudah. Gampang. Lebih mudah daripada istiqomah. Karena itu istiqomah jauh lebih baik daripada karoma. Bukan hanya satu, tapi 1000. Lebih baik daripada 1000 karoma. Kita perhatikan. Istiqomah itu kita buktikan bahwa istiqomah itu lebih baik dari karoma. Para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu kalau kita baca sejarahnya sedikit yang punya karoma. Sedikit yang punya karoma. Yang kita dengar ya, yang kita dengar cerita dari sahabat Nabi yang punya karomah sedikit. Dan hampir tidak pernah kita mendengarnya. Hampir kita tidak pernah mendengarnya. Tapi kalau istiqomah, kalau istiqomahnya, semuanya sahabat Nabi itu istiqomah. Mana berarti lebih baik? Sahabat Nabi itu sahabat. Sahabat keseluruhan. Sahabat keseluruhan itu dalam segalanya lebih unggul jauh dari kita. Lebih unggul jauh dari lah, kalau mereka jauh lebih unggul dari kita, berarti lebih, mereka lebih mulia. Lah mereka lebih mulia itu apa yang mereka tampakkan? Apa yang mereka tunjukkan? Karomahnya. Tidak. iku apa? Setahun. Bagiin dhewe. Kaliin dhewe. Titik-titik hadir. Ini menunjukkan karomahnya. Lah orang sekarang paling seneng gitu. Paling seneng. Wah, wow, diceritain ketemu itu. Wah, di wong itu. Hebat itu. Yang hebat itu orang yang istiqomah. Bukan orang yang punya karomah. Yang hebat adalah orang yang punya keistiqomahan. Bukan orang yang punya keramat. Lihat para sahabat. Gak pernah kita dengar mereka punya karomah, istiqomah. Tapi orang yang datang jauh setelahnya lebih banyak menceritakan, lebih banyak menonjolkan, lebih banyak menunjukkan karomahnya. Nah ini menjadi bukti. Ini menjadi bukti bahwa istiqomah itu jauh lebih baik daripada karomah. Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Pernah ada orang cerita, pernah ada orang ngomong di depannya tentang karomah. Dijawab oleh Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, "Wa ma karomah?" Apa itu karomah? Keramat-keramat itu apa? Beliau mengatakan, "Hiya asya' tanqadhi li waqtiha." Karamat itu berlalu dengan jalannya waktu. Wis mari teh. Misalnya ini, kita ambil daun jadi duit. Mari. Mari jadi duit, wis mari. Besok lusa, jadi ceritanya wis mari. Tinggal cerita saja. Tinggal cerita saja. Atau kalau mati, habis mari ke rumahnya, teh. Kalau orangnya meninggal, habis teh. Tapi istiqomah. Sekalipun orang yang meninggal, berkat istiqomahnya itu terus berjalan. Terus berjalan. Bahkan beliau mengatakan akbarul karomat, paling besarnya keramat, katanya beliau, paling besarnya keramat itu antubadila hulukon madhumumat min akhlaki nafsid yukulubi mahmud. Kamu rubah, kamu ganti akhlak tercela yang ada pada dirimu dengan akhlak yang terpuji, itu paling besarnya keramat. Kamu ganti akhlak yang tercela yang ada pada dirimu dengan akhlak yang terpuji, itu paling besarnya keramat. Jadi intinya bahwa karom istiqomah itu jauh lebih baik, jauh lebih istimewa, jauh lebih mulia daripada karomah. Nah kita harus bisa. Kita harus bisa. Karena itu Nabi selalu menganjurkan kita untuk istiqomah sebagaimana dikatakan oleh Nabi kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Ketika beliau mengatakan, katakan kepadaku satu perkataan aja ya Rasulullah. Satu kalimat aja ya Rasulullah, sampaikan kepadaku yang bisa memperbaiki dan terus meningkatkan keislamanku. Istiqomah. Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan segalanya dengan istiqomah, aktif, rutin, melazimi selalu apa yang kita perbuat dari kebaikan dan ketaatan, dan mudah-mudahan sifat malas yang ada di dalam diri kita sedikit demi sedikit dicabut, dihilangkan oleh Allah SWT, diangkat, dan mudah-mudahan diganti dengan sifat, dengan rajin, semangat, dan istiqomah di dalam menjalankannya. Amin. Allahumma.